Karena agama ini ubudiyah. Ubudiyah pokoknya pangeran ngendikan ya pokoknya sami'na. Makanya saya berkali-kali di mana-mana saya ngomong. Pangeran itu pikirannya aja koyok kowe, kowe aja nebak pikirannya pangeran. Pangeran itu butuhnya nurut, ora kok bener. Makanya itu masyhur dalam gejolakan Imam Malik sama Imam Syafi'i itu. Masyhur sekali itu. Imam Malik kan percaya ubudiyah, itu masyhur itu. Di kitab-kitab fikih itu masyhur. Gejolakan tapi ilmiah. Kamu Syafi'i kan, Imam Syafi'i itu masih muda, kamu Syafi'i punya pembantu. Terus kamu suruh. Saya masih ingat betul contohnya itu. Ikla' hadhihi sokhrota fa inna tahtaha dhahaban. Jae watu gedheku grokak, ngisore ana emas. Semangat grokak. Terus sing situ ana budak mbok omongi pembantu lah cara saiki di sini. Ikla' hadhihi sokhra. Jae watu iku grokak. Sing budak sing loyal mau muni kon grokake digrokak, ora ana papane lah digrokak, cek ana mas cek ora ini perintah majikan. Sami'na. Kemudian kowe seneng ndi? Loyalitas sing ra roh alasane mbek sing roh alasane. Jari Imam Syafi'i yo seneng sing ra roh alasane. Karena sing ra roh alasane berarti nurut murni karena perintah majikan. Tapi nak sing roh alasane kok nak misale ikla' hadhi sokhra. Fa inna tahta hadaban. Cung buka iku mergo ngisore ana emas. Dibuka logis perintah majikan wong ana emas. Suatu saat dikongkon ra diberi alasan. Memangnya ada apa kok disuruh buka? Kalau enggak urgen jangan dong. Mangkelo gak kawula sing ngene iku. Gak jawab e. Lah mulane bodho iku ilmu tertinggi. Mulane aku nak ana santri bodho ora ro alasane pangeran iku cah pinter. Iku wis dhuure fikih paham. Makome wis mergo roh hukume Allah tanpa perlu roh alasan. Sami'na wa atho'na. Mulane kula iku mau ngilangi bodhomu karena makommu sak dhuwurku. Dadi kowe wis nglewati aku. Ya mau pokoke nurut ora perlu roh alasan. Tapi umpama Islam digowo wong bodho ku yo rusak. Mergo ning dinggon bodho ku yo ngrusak. Tapi keminter yo ngrusak. Akhire ulama iku kadang ketok pinter, kadang ketok bodho, gak jelas akhire. Yo mergo mau. Ya tak contohno meneh. Iku rungokno tenan. Iki ana Kiai Fuad, ana Mas Abun. Saiki kena sholat sujud ning pangeran tak bedheki. Sujud itu cara madhab Syafi'i paling resmi, kudu pirang anggota. 7 yaiku al-jabhah wal yaden war rukbaten wal qodame. Ya mane bathuk, tangan loro, dengkul loro, glamaan loro. Berarti di 7 anggota kan? Nggih, sepakat nggih. Kemudian ma'atahamulin yasir sedikit ditekan. Terus jari Imam Syafi'i parilane pengandiane umpama ana kapuk iku nganti kempes. Ora nganti ngecap mboten-mboten pengandiane ndak sampai seperti itu. Pokoke umpama ana kapuk kempes. Oke, sepakat ya. Nah, tapi cara madhab Syafi'i yang lain, kaul yang lain masih Syafi'i. Sementing ger bathuk enemplek senajan to tangane ngrongkong utawa apa rubaten umpama Jawa malah bingung. Apa dengkule ngongkong iku sah. Sementing bathuke sujud. Mergo sujud yang seperti ini wis ngesahno murtad. Saiki misale ngene. Ana Zaid sujud ning berhala. Untuk sah dadi murtad iku syaraté 7 anggota apa asal? Lho, kowe tak warai logika kok bocah kok diwarai cerdas kok ora gelem. Apa kowe wani muni ngene? Ora sah iku murtadé, mergo sujudé iku mok. Wani kowe ngene kok. Ayo wani to ora? Sah gak murtadé? Sah. Lah tapi padha ono sing pantangin. Lho taat mek maksiat ku beda. Kowe nak sedekah, misale aku sedekah ning ruhin, syaraté ditampa pangeran kudu ikhlas. Nah iki aku sedekah ning lonte. Syaraté ikhlas opo langsung ditampa mek pangeran, mesti dicatet maksiat. Mulane ono ulama ku ndonga ngene, ya ora entuk nakal tapi bener ya Allah jenengan pun sae. Nak apik ku dilipat gandakno 10. Nak elek mek ditulis sitok, tapi masalah sitok tanpa syarat ikhlas ya Allah. Masalah maksiat ora ikhlas lah ditulis. Paham tak maksud? Bocah mesti warai kok ora gelem. Paham tak ora bocah? Ya taat. Kowe salat, sedekah nek ditampa kan tiba 10. Tapi syaratnya kan akeh sing dipustakono halal. Ikhlas. Ndak ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya anakku kok neng UGD emergency, aku sudah takon neng Ruhin kan gak dilem pangeran. Bocah demi cakrite ngelali anak, kan malah aku salah no pangeran. Pakai kan syarat, tapi nak salah kan syarat ya. Langsung ketompo lah iya malane salam potensi ini lu yakin di bang apikmu mergo mesti di ACC salah itu gak salah aku harus syarat ikhlas aku nyolong gak sah aku harus ikhlas tulis kayak sudah kau nih lonte wah aku mau ikhlas kok wong niatku untuk tibal balik kok orang iso tetep tapi kayak nak sudah kau nih Ruhin terus memperbudak Ruhin gak sah berarti kau niat memperbudak transaksi onal. Lah nak ngono potensi salah mbek apik mah ganti. Ya mulane kon tetep istighfar cocok pepeh. Wah apik tulis 10, dikeli 700. Wah akeh poin kuwi. Elek mau ditulis. Sitok, tapi sitok mantep iki. Sitok dadi problem iku. Lho paham to ora, Bu? Mulane hati-hati ya, Mbek. Sitok kasil iki apa? Nggih ngambung wong wedok ora bojomu langsung haram langsung sah mak sian. Tenak kamen sedekah terus. Tapi dengan harapan cah iku mbok wayo ora mesti ditompo. Dadi intine ngene lho, ngamal apik bener ganjarane 10 tapi syaratnya iku akeh. Ngamal elek. Kok do pinter. Gak maksudnya aku ngeling apa do. Iso wae nak kanggo taat, sujud iku kudu bener tujuh anggota, tapi gue murtad. Bathuk tok wis. Sah. Murtad telah sah. Saiki nek tak contohno ben sampean ngalim fikih, nek gak ya mbok alim, pokoke tak didik mbok alim. Nikah itu kan mengikat. Akdune maknane tali, mengikat. Syarat sae piye? Waline cah wedok, dua saksi, ijab kabul. Mergo naleni lho ya angel. Jajal nak megat. Ki megat ning kamar dhewean sah to ora? Sah, gak ono seksine. Artine ngene lho, ibadah dadekno mbek ngudari. Gampang ngudari. Kowe salat takbir kudu aurate ketutup sesuci. Napa ngesahno muni? Jancuk Ruhin batal wis. Mergo ngomong rong huruf iku wis aduh lalau apa ngono melengak sak dadamu ngalor atau ngidul wis batal. Waktu akhir ulama berdebat makanya terus jangel ngaji melane saiki ora usah cerdas-cerdasan pokoke nak pangeran dawuh sami'na mergo pangeran senengane jajal tawara iso ilmu usul fikih lho niki ilmu tenan. Hal minal mungkin taklifu ma la yutok sampean delok teng lubul usul teng kitab-kitab usul fikih. Apakah termasuk mungkin Allah mentaklif kita dengan sesuatu yang enggak mungkin kita lakukan? Muhal kita lakukan. Jawabane para usuliyun mungkin. Jadi mungkin misalnya Allah ngutus ngene. Hak bahak. Jeke bulan iku ceblokno. Jeke ke menek langit utawa menek srengenge. Aku kudu muni nggih Gusti, siap. Ada muni aku, nopo mungkin? Karena kena takok apa mungkin, berarti kau nganggep pangeran ngongkon ora dipikir. Ungkapan raiso, dikokok. Iku ngenyek pangeran. Kau, ya semua. Hah, saya muga serengin, atau muga bulan. Siap Gusti. Barak raiso iso buka, barak raiso iso muga. Lo raiso gua pergi jenengan, penting gua muni siap. Lha iku alasane ulama usul fikih mergo Allah tau ngutus sebutin niku tenggene akhir surat Baqarah niku billahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Gumrenjete atimu kepengin zina, kepengin maling, kepengin nyolong, gumrenjethok iku wis ana hisab zaman iku. Akhire sahabat ya Rasulullah, kita ini disuruh perang siap, disuruh mati demi jihad siap. Tapi kali ini kita tidak siap menerima ayat itu. Mosok gumrejete ati yang enggak terkendali, yang setiap saat datang, kok ono? Ini tidak mungkin. Kita enggak mungkin jaga gumrejete ati. Misalnya rawong ayu liwat terus, masya Allah, dan ini anak dadi bojoku. Wes pokoknya terus roh bojomu liwat. Wah, amit-amit. Pokoke kabeh gumrejete atimu. Apa kenapa? Bisa. Iku sahabat terus ini kita ndak mungkin mampu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kulu sami'na wa ta'na. Wis kowe ora mampu lah, ora masuk akal lah pokoke muni sami'na wa ta'na. Kowe aja koyo Bani Israil ngger dikongkon niku pangeran dikritisi. Ini enggak mungkin ya Allah. Pemerintah yang lain kan bisa, ngapain harus ini? Mau cari yang mudah-mudah malah marahi pangeran. Nah, ternyata apa? Ketika ayat itu belum mapan jadi peradaban, jadi perilaku syariat, iku Allah wis batalno. Pokoknya sementing sami'na wa ata'na ghufrana karobana wa ilaikal masir. Terus langsung dibatalo pangeran la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Nak ngono pangeran ngongkon hak kowe saiki munggah langit. Kulo anggere muni siap, berarti bukti aku iman mbek pangeran. Nak pangeran yo mampu tenan ngunggahno aku ning langit. Pangeran butuhe aku muni siap. Berhubung aku ora nabi, wis rasido rasido. Sepenting aku muni siap. Tapi nak kowe muni ngene. Apa mungkin Gusti pikir riyen to ngenyek pangeran. Nah, itu pula sing dilakoni malaikat-malaikat awam. Malaikat sing awam, malaikat yo kelas-kelasan ono sing awam, ono sing elit. Pangeran kan ngendikan ngene, bukan sampean roh ben ora usul fikih, ben ora bodho teman-teman. Pangeran kan ngendikan ngene ning malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati napa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Eh malaikat sekseni, main malaikat awam lho, saya ulang lagi ini malaikat awam. Hei malaikat sekseni, aku ning bumi iku gawe khalifah. Gawe penggantiku yaiku manusa. Malaikat langsung menjawab, "Qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wasfikut?" Dima wanah nunusab bihu bihamdi kau nukotisulak. Gusti masa menuso sing duwe reputasi mengalirkan darah dan punya catatan senengan yang rusak bumi, mosok jenan detek no khalifah. Bu yo kita kita yang sering membaca tasbih sama engkau. Logikanya kenapa malaikat ini dinyak be pengiran disalah-salahkan? Saya ulang lagi, ini awamul malaikah bukan kayak Jibril dan Mikail. Ini penting saya jelaskan supaya kamu tidak seutuhan sama Jibril dan Mikail. Karena aku yakin disenengi Jibril, aku sering kampanye, itu malaikat awam. Saya niru tafsir Qurtubi, jelas tafsir Qurtubi mengatakan ini awamul malaikah, bukan kayak Jibril dan kalau ini terpelajar, gak mungkin ngomong seperti itu, dari Imam Qurtubi. Sama delok dengan tafsir, kalau setuju, mosok malaikat papan atas kok mensomasi so Tuhan. Logikanya malaikat ini salah kan gini, itu kan sama dengan mengatakan gini, Gusti, apa jiran gak mikir, manusia yang kelakuan yang ngono, buat dadek no khalifah. Meragukan saja itu kan bukti mengevaluasi perintah Tuhan. Kan kacau, jaremu kowe nasbehno aku. Harusnya kalau nasbehkan aku kan mentasbehkan, mensucikan aku dari kemungkinan salah. Malaikat awam ini kan kacau, bilang saya mentasbehkan engkau ya Allah. Makna mentasbehkan adalah saya meyakini engkau enggak pernah salah. Tapi mentasbehkan engkau enggak pernah salah kok muni, yang benar saja masa manusia jadi khalifah. Faham gak maksud? Faham gak? Malah Allah tersinggung. Ini alam wahus, kowe ku roh apa? Masyhur ini gue riwayat-riwayat sampai akhirnya pangeran ngetes sih. Senajan tahu cerita rada Israiliyat. Ono malaikat dijajal, kira Harut Marut, wakila siapa Zahroh atau siapa yang sekarang jadi lintang Zahroh. Wes bareng malaikat kalah debat, saya ingin ngene wae, menungso iku salah-salah iku tak gawe pancen tak gawe duwe nafsu. Lah kowe taat karuan ra duwe nafsu. Nggih Gusti kula tetep taat. Wae singkat cerita mbek pangeran cara saiki disuntik sawet didonani ning bumi. Rawa ngados iku langsung zina. Itu ra SMS-an sik gak ngrayu sik langsung. Dari pangeran lha kok ngono wae. Pas singkat cerita terus dhekne terbang wis ra iso mergo bar maksiat terus disulap pangeran dadi Zahra. Dadi lintang, lintang sebagian lintang. Meskipun cerita itu Israiliyat tuh tapi itu pelajaran bagi malaikat. Kamu baik itu karena tak desain baik, yaitu tidak ada syahwat. Manusia tak konape tak kei syahwat. Jadi manusia jen unik, figur yang didesain petualangan. Di konape tapi dikei syahwat. Di konra korupsi tapi dikei moto ijo naruh duwe. Bikin saya. Di konra zino tapi naruh wedok dikei syahwat. Woi seru lah, woi manusia itu seru. Nawa seru. Nah tapi apapun itu bener Imam Qurtubi itu awamul malaika. Jadi cara berpikir awam malaika itu wong menuso do sering salah kok jenengan angkat dadi khalifah. Malaikat uteke tok ngono tok mikire. Ora kok mikir ngene, wong pangeran niku aklam, pangeran niku ahkam. Kok tak kritisi, mestine Allah ngatur ya luweh pirsa. Lah, mulane akhire kabeh kiai nak ngaji ditutup wallahu aalam. Iku wis pinter-pintere pinter. Mulane kena mulang kitab ger gak iso wallahu aalam. Wallahu aalam. Mergo iku mesti wis bener. Apa sing luweh apa? Bersa. Makanya saya termasuk orang yang matur nuwun mbek tafsir Qurtubi. Saya baru menemukan tafsir itu karena maksudnya baru menemukan mufasir yang komentar gitu. Umumnya itu tidak komentar. Imam Qurtubi berkomentar, malaikat ini bukan malaikat akabirul malaikah, bukan ru'asaul malaikah, tapi awamul malaikah. Dan buktinya karena Allah punya tradisi kalau malaikat papan atas disebut namanya. Tapi kalau awam disebut manusia. Dan itu sah dalam balaghah dari Imam Qurtubi. Misalnya ini contoh gampang, kira saya tersinggung musuh. Biasa wae ya. Ono jamaah jalalain yang teko misalnya yang di. Kan istilahnya, mau jamaah jalalain teko. Tapi nak sing teko aku mosok dibahas ana ngono ngene. Acaraku Gus Barawu mesti beda. Karena orang khusus mesti disebut. Lah iya misale kowe di acara pernikahan, tadi masyarakat datang semua. Jokowi, menteri, ulama, gak mungkin tetap disebut. Wah, tadi dihadiri orang banyak. Presiden ya datang mesti disebut. Ndak misale iki lho sing ngaji tafsir Jalalain iki, teko ning acara. Contohnya jorokin mati ya, rukin mantul lah misale. Istilahnya nak wong biasa kan didatangi semua jamaah tafsir Jalalain. Mungkin enggak saya masuk dalam bahasa itu. Enggak, ini bukan urusan sombong. Enggak mungkin, mesti mereka membahasakan ruhin pas Gus Ba ya rawuh. Nah, Allah punya tradisi Jibril disebut Jibril, mangka na adwal di Jibril. Quran piye nazala bihir ruhul amin disebut. Jadi Jibril enggak mlebu ning malaikat iku maksud e apa? Malaikat sing protes mau sing awam bener. Masuk akal enggak? Entah pinter, pinter tenan wong iki batin. Janjen ulama ya tangane. Jadi pinter tenan. Jadi dia gampang saja cara berpikir. Enggak mungkin malaikat spesial ini diglom. Maksudnya dadekno sitok apa? Rombongan itu enggak mungkin. Contoh meneh misalnya ini. Fa'am insanu idza mabtalahu rabbuh. Manusa nak diuji pangeran ngene-ngene. Mungkin enggak ning kono mlebu Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar. Mboten mungkin. Ngger manusa ya sing awam. Karena Kanjeng Nabi misale wal asri innal insana lafi khusrin kowe mbono. Dadi sakjane Nabi Muhammad Umar ya lafi khusrin neraka bocah kok goblok. Ora mungkin wong khusus iku mesti disebut khusus nama ya atau khusus lah atau gelarnya atau pokoknya enggak gemblengan. Batin wong kok pintere ngene. Semenjak iku aku terus seneng nek Jibril. Aku disik sempat inak nganti Jibril melok protes. Aku gak trimo, mosok malaikat terpelajar kok protes. Nah, malaikat ini yang kita harus rodok piye karena mereka enggak setuju kita jadi khalifah sing qalu ataj'alu fiha mayusitu fi. Mulane ngaji Kang, yang pentingnya ngaji tadi. Makanya kita harus membedakan sifat dasar malaikat itu kan enggak pernah protes sama Allah, tapi tetap saja ada awamul malaikah sing muni ataj'alu fiha mayusitu fiha wasikuti. Tapi apapun itu yang penting kula jenengan anut kula nggih. Pokoknya nak Allah ngendikan, iku ora usah mbok pikir. Samina wa atona. Kayak tadi kowe bayangno kowe dadi majikan. Ana majikanem sing sok cerdas. Bareng mbok kok ngangkat, "Jele, lemari iku buka. Memangnya mau ngambil apa majikan? Kalau enggak urgensi ndak penting, mbok jangan nyuruh, mangkel gak." Selalu kalau kita ngomong kudu ngene, "Le, lemari ini buka, mergo aku ape njupuk dhuwit. Le, sumure resiki mergo aku ape adus. Jedinge resiki mergo aku ape." Takwa tiga gitu majikan itu. Dia apa buruk itu? Mangkal gak? Nah mulanya kecerdasan itu kriminal yang agung. Makanya berbahagialah yang bodoh-bodoh itu. Nah mulanya Kanjeng Nabi kadang ngentikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Aki-aki penduduk swarga itu bodoh. Maksudnya yang ngunik itu paham raba menisamikna. Alhamdulillah kita harap sakep ingin wis bodoh. Itu nikmat yang luar biasa. Jadi kita buat hujan tenan, yakin tenan. Tapi rasa nyesal biasa mawon tu kan. Artinya ni adalah nak kau alim, muka-muka ilmu ni barokah. Nak bodoh mergo jenis bodoh sing aksaru ahlil jannah. Jadi pas alim yo ya bener, pas bodoh. Makanya.